Terakhirlah, apa hukum rahsiakan maksiat yang pernah saya buat dulu kepada bakal pasangan saya dulu? Saya pernah lakukan mukadimah zina dengan bekas kekasih saya. Bodoh. Tapi tak berzina lagi. Kini saya sudah taubat. Bagus. Atas dosa-dosa dulu. Saya takut kalau beritahu pasangan saya akan tinggalkan saya. Ha. Jadi yang ni dia ni nak nikah dah. Dulu buat maksiat. Faham? Dia nak kabur takut putus tunang. Jawabnya tak wajib kabur. Dia pernah buat maksiat muqaddimah zina. Ah, muqaddimah zina benda bang. Kenapa rengang-rengang? Hah? Romeng. Ahli dia pandai raja. Neh, rengang-rengang tak sampai berzina peluk tiung tak. Ah, duk main gitu kokek-kokek lah kereta, muka korek hidung, muka korek selinga, muka kepok pada lutut, ni gaya-gaya pusat macam-macam. Tak ada kerja. Tak, tapi tak berzina, alhamdulillah. Kerana beratnya zina tu sendiri. Tapi mukadimah tak sampai berzina, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah mu boleh buat mukadimah, alhamdulillah mu tak sampai berzina. Faham lagi? Neh, ha, bab tu Tuhan syariat akan nikah. Nikah yang main gitu ke? Nikah sama ke mainan ke lain? Orang duduk main mukadimah zina tu dalam kereta, dalam lori, dalam lagak tu, dia main pegang-pegang sangat. Main kosok-kosok. Dan nikah main gitu. Sama je. Ke lain? Sama je. Tapi yang ni halal dengan Tok Imam ada. Kalau ni Tok Imam tak ada. Ha tak? Haram. Maksud tu le. Dia nak hatu. Pegang situ, colek situ. Suih banyak. Petek situ, petek sini. Tak? Ha. Jawabnya kalau mu berzina dah pun dengan 10,000 orang perempuan, tak wajib khabar ke pasangan. Tak wajib khabar ke bakal suami. Isteri kita gitu kok. Nah, dia pernah berzina dulu. Tak ramai 9 juta orang. Nampak tak? Bayang takut kata 3 orang. Kan kaki tanya pula dah kalau 10. Habis 9 juta. Faham? Kerana dia ada 9 juta orang boyfriend dulu. Semua berzina belaka. Tak wajib khabar ke kita bila menjadi suami. Jadi suami dia kata, hari tu pernah tu. Dengan boyfriend itu. Pernah tiung-tiung. Tak ajik khabar. Khabar lah. Ada. Kenal saja dulu. Tak ada buat benda gitu. Padahal, tak. Siang malang. Nampak tak? Tak wajib khabar. Faham baik dah? Tak wajib khabar. Kerana benda tu, setengah suami atau isteri, dia boleh terima. Kerana barang yang lepas. Faham tak? Setengahnya, tak boleh terima. Bila tak boleh terima, dia bekok. Bila bekok, nampak? Dia jadi baloh, dia jadi beci, jadi hilang kasih sayang. Faham? Jadi ingat, kahwin tak wajib khabar. Neh? Ha. Wallahu'alam, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna bima yang fa'una. Rabbana zina alima rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.